Mitra Bisnis, Tribun News menulis, Partai Nasdem meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengundurkan diri, lantaran dinilai telah gagal dalam proyek pendataan IKTP. Sehingga data yang dihimpun untuk membantu membuat daftar pemilih tetap atau DPT menjadi tidak akurat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patris Rio Capella. Pak Patris, apa komentar Anda soal ini? Ya, begini. Yang pertama bahwa KPU itu bekerja setelah menerima DP4 dari Kemendagri. Daftar penduduk potensial pemilih itu kemudian diolah oleh KPU. Nah, Kemendagri menyerahkan jumlah potensial pemilih itu sebanyak 190 juta koma, hampir 190 juta. Tetapi kemudian KPU mensisiri lagi data itu, maka data itu berkurang menjadi 186 juta. Kenapa dia berkurang? Karena ada KTP ganda, ya. Kemudian ada nama, alamat dan sebagainya, tapi tidak memiliki KTP. Ada jenis kelamin yang tidak ada dan sebagainya. Sehingga hasil sisiran KPU yang berjenjang dari KPU pusat ke KPU provinsi periksa lagi di kabupaten kota, pada yang paling bawah adalah Pantarli, panitia pendaftaran pemilih. Hasilnya 186 itu. Nah, kita lihat bahwa karena dasarnya adalah data dari Kemendagri, yang harusnya Kemendagri itu memberikan data yang valid kepada KPU, karena itu akan menjadi dasar awal untuk menentukan jumlah DPT ya, atau pemilih tetap. Tapi ternyata data itu tidak sempurna seperti rencana awal. Rencana awal itu adalah IKTP itu membantu proses untuk digunakan datanya pada pemilu 2014. Dengan orang punya single identity number itu, maka tidak akan mungkin ada double KTP. Ya, karena semua orang KTP-nya pasti satu. Semua KTP ditarik. Tapi ternyata hari ini kan tidak sempurna berjalannya. Nah, oleh karena itu terjadilah beberapa kekisruhan. Misalnya, di beberapa daerah Batam klaimnya sekian jumlah penduduk, yang sebelah sini mengatakan sekian jumlah penduduk. Data dari KPU dan Kemendagri berbeda. Kenapa? Karena datanya tidak valid. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa sumber atau hulunya adalah data dari Kemendagri yang tidak valid itu. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa Kemendagri tidak bisa lepas tangan terhadap kekisruhan DPT ini. Karena data awal adalah data dari Kemendagri itu. Itu sebenarnya membuat kami menganggap bahwa KTP itu gagal. Dia cuma menjadi EKTP tapi tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti rencana awal. Nah, oleh karena itu kita melihat itu dan mendesak agar Gamawan Fauzi selaku Kemendagri yang bertanggung jawab terhadap proses EKTP itu menyatakan mundur dari jabatannya. Tapi apakah bisa Pak dengan mudah meminta menteri untuk mundur jika ada kasus-kasus seperti ini? Loh, ini kan soal pertanggungjawaban moral. Soal Kemendagri yang memundurkan tidak itu soal pilihan dia. Walaupun budaya Indonesia ini tidak ada budaya mundur. Jangankan misalnya apa ada persoalan begini ya. Orang berkali-kali bikin salahnya tidak mundur. Kami cuma menyerukan ini. Ya silakan saja keputusan itu ada di Gamawan Fauzi. Kami bukan punya kewenangan untuk mengganti menteri. Kita tidak punya kewenangan untuk mencopot menteri. Itu ada di presiden. Tapi ini memperlihatkan kepada publik bahwa EKTP itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Saya mendapatkan info bahwa itu akan dikejar sampai akhir bulan Desember. Tapi kan proses di KPU itu harus berjalan. Tidak boleh terhambat proses pemilu ini hanya menunggu selesainya EKTP di kantor Kementerian Dalam Negeri itu. Itu soalnya. Jadi kalau misalnya dari awal data itu sudah benar dikasihkan, saya pikir nggak mungkin kisru seperti ini. Gitu. Lalu apa solusinya nih Pak menurut Anda? Begini, hari ini kan sudah diperbaiki oleh KPU. Data dari Kemendagri itu ya. Dari 186 itu disisir lagi dan ada kemungkinan potensial untuk diperbaiki itu sebanyak 5% dari jumlah itu. Jadi sekitar 8 juta yang harus diperbaiki ulang karena jenis kelaminnya belum lengkap dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita cuma bisa meminta kepada KPU untuk bekerja semaksimal mungkin dalam waktu 2 minggu ini merapikan data pemilih tetap itu. Jadi berapa sebenarnya? Dan saya pikir Kemendagri harus membantu itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya dia melepas tangan, seperti tidak tahu apa-apa, dan merasa bahwa itu urusannya KPU, padahal KPU mengambil data itu dari mereka. Yang bisa kita harapkan itu adalah semua stakeholder dalam pemilu ini mengawasi DPT ini. Siapa itu ya partai politik, ya Bawaslu, kemudian KPU melaksanakan, dan pemerintah. Anda optimis Pak, pemilu 2014 nanti bisa berjalan dengan sukses? Ya, saya sih masih punya rasa percaya kepada KPU hari ini. Ya, KPU, Bawaslu, dan teman-teman di DKPP, kemudian teman-teman partai berusaha untuk bagaimana semaksimal mungkin pemilu pada 2014 nanti itu akan berjalan baik. Minimal lebih baik daripada 2009 yang lalu. Itu harapan kita. Ya. Nah, ini memerlukan kesungguhan dan niat baik semua pihak untuk kemudian menjaga proses ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Soal keraguan itu pasti harus ada, tetap ada. Demikian Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Saya, Mandariska.